الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang mengikuti kajian ba'da subuh ini, yaitu kajian dari Matan Takrib atau dikenal dengan Matan Abu Syuja, yang sampai kita pada bab waris, yang insyaAllah kita lanjutkan pembahasannya pagi ini. Bagi yang punya kitab, silakan dibuka. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa man la yasqutu bihalin khamsatun. Al-mu'allif rahimahullah, yaitu Abu Syuja', beliau berkata, ada lima yang terus mendapatkan waris dan tidak pernah gugur selamanya. Siapa lima ini? Az-zawjatu, yaitu suami, maaf, istri. Ya. Az-zawjani, suami istri. Bila yang wafat adalah istri, suami pasti dapat. Bila yang wafat adalah suami, istri pasti dapat, tidak pernah gugur. Ya. Kemudian wal abawani, dua orang tua. Bapak pasti dapat. Ibu pasti dapat. Ada keduanya, dapat dua-duanya. Ada salah seorang saja, ibu saja yang ada, ibu pasti dapat. Wa waladus sulbi, tadi berarti suami istri dua, bapak ibu dua, empat. Kemudian yang kelima yang pasti dapat, wa waladus sulbi, anak yang kandung. Baik anak itu perempuan atau anak tersebut adalah laki-laki, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Ya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pernah gugur. Ya. Selalu pasti dapat mereka. وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ. Dan ini insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pekan depan tentang kerabat yang tidak boleh mendapatkan warisan dari salah satu yang meninggal. Ini saja kaum muslimin, kaum muslimat, pembacaan dari kitab Matan Takrib, dan kita sekarang buka tanya jawab bagi yang ingin menanyakan tentang perihal kondisi keadaan mereka. Wabillahi taufik. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan sebenarnya ceritanya seperti ini, Ustaz. Dulu di tahun 1989, ketika mau membeli rumah yang sekarang masih ditempati ini, DP dan sedikit untuk merenov awal dimodali oleh ibu dan ayahnya ibu saya. Dan dalam proses mencicil untuk jangka waktu 15 tahun, ayah dan ibu saya bekerja sama berdagang untuk mencicil. Tapi baru mencicil bersama selama 6 tahun, ayah saya meninggal dan belum sempat berwasiat. Alhamdulillah rumah sekarang sudah lunas dicicil oleh dua anak perempuan ibu saya. Dan juga direnovasi lebih baik lagi oleh dua anak perempuan ibu saya. Setelah ayah saya meninggal, ibu saya bilang rumah ini milik ibu saya. Dia ingin menghibahkan saja kepada enam anak perempuannya dari hasil pernikahannya dengan ayah saya. Benarkah seperti itu, Ustaz? Sebentar. Silakan. Ya. Umi ini masih hidup? Ibu saya masih hidup. Dan masih tinggal di rumah itu? Betul, Ustaz. Maka hibahnya tidak berlaku. Oh, begitu. Ya. Bila dia meninggal, maka nanti tetap dibagi dengan hukum waris. Hukum waris. Ya, sebelumnya, Ustaz, ayah dan ibu saya masing-masing sudah memiliki satu anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Tolong bantu penjelasannya, Ustaz, yang sebenarnya harus bagaimana untuk pembagiannya. Bagian warisnya maksudnya? Iya, soalnya ibu ini berarti memiliki anak laki-laki. Iya, ibu saya memiliki anak laki-laki dari suami sebelumnya. Ayah saya memiliki anak laki-laki dari istri sebelumnya. Tapi masing-masing anak laki-laki tersebut di sini ibu saya sih bilang mereka nggak membantu dalam usaha kepemilikan rumah ini gitu. Yang membantu justru anak-anak perempuan dari hasil pernikahan bersama ayah saya. Iya, Allah telah alam tetap mereka dapat, akan tetap keluar. Iya. Iya, Ustaz. Dua anak laki-laki tetap dapat, tetapi dikeluarkan dulu berapa bantuan dari anak perempuan dari pihak ibu dan bapak tadi. Kemudian sisanya berapa persen umpamanya bantuan dari pihak anak-anak perempuan dari ibu dan bapak tadi. Sisanya tadi adalah hak dari anak laki dari masing-masing pihak tadi. Oh, begitu. Itu yang dibagi kepada anak laki juga dan kepada anak perempuan juga. Paham, Bu? Paham. Ustaz, pembagiannya gimana, Ustaz? Pembagiannya, pertama, yang bagian anak perempuan yang mereka menambahkan ke sana, umpamanya mereka menambahkan sekitar 50%. Iya. 50% ini, ini adalah hak anak-anak perempuan. 50% hak anak-anak perempuan. Tidak dibagi waris. Oh, gitu. Nah, 50% lagi itu dibagi waris untuk lelaki dan perempuan tadi. Oh, gitu. Ini 50% tadi untuk anak yang membantu renovasi, Ustaz? Iya, Ibu. Oh, iya. 50%. Nah, yang dari 50% ini seper-sepernya berapa tuh, Ustaz? Apa, Ibu? Yang kan kalau laki-laki ada 2 per berapa gitu. Laki-laki 2 bagian dari perempuan. Perempuan ada berapa orang? 3. Ada 6, Ustaz. 6. Iya. Laki-laki? 2. 2. 2 laki-laki dari 2 dikali 2 berarti 4. 4 tambah 6 10 dibagi 10 semuanya. Perempuan sekitar 1/10, yang laki-laki tadi 2/10. Oh, begitu. Iya. Orang tua ibu saya masih ada hidup satu, Ustaz? Dapat beliau 1/6. 1/6. Iya. Oh, gitu. Terus Ustaz, kan ayah saya punya saudara seayah, tapi udah nggak tahu kabar beritanya bagaimana nih, Ustaz? Nggak dapat. Nggak dapat ya, Ustaz? Ya. Kalau yang saudara sekandung tapi perempuan, dapat nggak, Ustaz, ayah saya? Bibinya. Iya, bibinya saya, iya. Bibinya tadi, ketika ayah wafat, dibagi warisan ayahnya. Itu kan dikembangkan juga sama anak-anak dan ibu, kan ya? Iya, masih di tempat ini. Iya. Maka dapat kalau di pertama berapa yang dibeli oleh ayah, berapa persen namanya, kemudian dikembangkan oleh istrinya dan anak-anaknya, itu nggak dapat bibinya. Oh, nggak dapat. Nggak dapat. Iya. Ustaz, makasih banyak. Barik-barik, Fik, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, Fadol. Kalau dari siapa ini? Aam Lampung, Ustaz. Aam Lampung. Ya. Fadol Aam Lampung. Ini, Ustaz. Orang waktu itu meninggal, tapi sebelum meninggal adik saya udah meninggal, Ustaz. Adik saya itu dapat waris, Ustaz. Ulangi, kurang jelas. Adik saya kan sudah meninggal sebelum orang tua saya meninggal. Yang meninggal duluan siapa, orang tua atau adik? Adik. Adik sebelum orang tua. Adik nggak dapat waris. Nggak dapat. Tidak. Terus kan rumah mau dijual, diumumin itu sudah tahun kalau selaku kiranya laku tuh zakatnya keluar nggak sih? Apa? Rumahnya kan mau dijual. Iya. Sudah satu tahun diumumkan gitu ya. Iya. Terus kiranya laku misalkan. Iya. Itu nanti keluar zakat nggak sih? Tidak. Oh enggak. Tidak. Kalau ini bukan barang dagangan. Oh gitu. Pernah kita bahas dalam pembahasan zakat, yang terkena zakat itu adalah barang dagangan. Ini bukan yang orang berdagang tujuannya adalah ingin mendapatkan pertambahan harga dari harga beli daripada harga jual, begitu kan ya? Oh iya. Ya, jadi ini bukan untuk mencari pertambahan dia. Dia adalah untuk diuangkan saja. Oh. Nah. Bukan perdagangan namanya. Wallah ta'ala alam. Jadi kalau hebat. Allah yang barik fi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya silahkan. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ini Ustaz mau tanya lewano apa maksudnya menyimpang dari sebentar, Ibu namanya siapa dari mana Ibu? Umu Fatin dari Pamekasan. Pamekasan Umu Fatin ah? Iya. Iya. Terus tanya ini suami saya kerjanya servis televisi. Servis televisi, iya. Ya, hasilnya itu bagaimana Ustaz? Apa di haram apa boleh gitu Ustaz? Boleh insyaallah Ibu. Oh, insyaallah boleh. Ya. Ya. Karena banyak sekarang televisi-televisi yang Islami. Oh. Berbeda dengan masa dahulu di mana televisi semuanya adalah menampilkan musik dan hal-hal yang diharamkan, perempuan tanpa berkerudung, nutup aurat. Sekarang banyak, maka hukum asalnya adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Silakan. Halo. Fadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selamat dari Brebes mau tanya Ustaz. Selamat Brebes. Ya, ya, silakan Pak. Begini Ustaz. Iya, yang mau tanya kan Ustaz. Ada saudara itu pinjam uang di salah satu bank konvensional atau itu terus dia ada ini setelah mau dilunasi ada uang yang mau dilunasi ternyata ada semacam penalti gitu. Iya, apakah betul. Harus ya, apakah menunggu sampai selesai artinya nanti enggak ada penalti atau segera dilunasi? Kalau enggak segera dilunasi, apakah dalam waktu menunggu itu termasuk masih ada dosa gitu? Iya, termasuk masih ada dosa. Mereka yang menginginkan lembaga keuangan konvensional itu menginginkan Anda berdosa terus. Ya, maka diberikannya penalti. Anda mau bayar cepat mau diberikan penalti oleh mereka. Ya, pengin bayar cepat itu. Iya, bayar cepat aja. Maksud satu lagi boleh Ustaz? Ya. Apakah begini Ustaz. Orang yang tadi hadis yang menyatakan bahwa 36 kali zina dosa riba itu di hadis mana Ustaz? Saya pengen tahu, mohon penjelasannya Ustaz. Saya tidak ingat sekarang rawinya. Nanti insya Allah saya cari ya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. Yang lain silahkan. Silahkan yang lain. Silahkan. Ya, silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini dari hamba Allah di Jambi Ustaz. Hamba Allah di Jambi, silakan hamba Allah. Pak siapa hamba Allah ini? Namanya Minkhal Ustaz. Minkhal, silakan Pak Minkhal di Jambi. Saya mau nanya terkait dengan zakat. mal, Ustaz. Silakan Pak Mitfall. Misalkan dia penghasilan, dia seorang karyawan, Ustaz, teman saya. Mm-hmm. Gajinya terputus, Amin Khal. Ya, silakan yang lain. Coba ulangi lagi, Amin Khal, ya. Yang lain. Silakan yang lain. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Hanif di Bina. Dengan siapa? Dengan Abu Hanif di Bina. Abu Hanif di Bina. Malang. Bina, Bina NTB. Oh, NTB. Ya, Bina, Bina. Ya, silakan. Kita dulu punya studio multimedia, video film dan foto. Itu bagaimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk menggambar. Maka menggambar tersebut diharamkan, dan ini fatwa dari Lajnah Daimah yang mengharamkan memotret tersebut. Walaupun di sana tidak ada aurat yang kelihatan, maka sebaiknya carilah ma'isyah atau penghidupan yang lain yang halal. Wabillahi taufiq. Ya. Terus. Terus. Assalamualaikum. Ada lagi? Atau SMS? Silahkan. Fadhal, silakan akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dari siapa dan di mana? Dari Pak Ando Payakumbu. Ando Payakumbu. Iya. Ya, silakan Pak Ando. Soal bagi waris, Ustaz. Iya, Pak Ando. Orang tua kami baru meninggal dan meninggalkan bidang harta, dan kami bersaudara ada 6, 4 laki-laki, 2 perempuan. 4 anak laki. Dua perempuan. Dua anak perempuan. Empat laki, dua perempuan. Iya, empat anak laki. Dua perempuan. Dua anak perempuan. Terus. Dua perempuan. Istri dan meninggal. Iya. Terputus, Pando. Saya nggak belum bisa jawab. Pando, ya, maaf ya, coba ulangi lagi ya. Pando dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Terus, Fadal, hai. Ada lagi yang lain? Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari hamba Allah Sumatera Barat, Ustaz. Silahkan, hamba Allah Sumatera Barat. Saya mau menanyakan, Ustaz, dengan rencana usaha, Ustaz. Rencana usaha. Iya, gitu. Terus. Hukumnya kalau usaha, di dalam usaha itu terdapat musik, Ustaz. Musik itu bukan mesti untuk orang dewasa, untuk anak-anak, Ustaz. Dan gimana hukumnya menurut Islam, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Sebentar. Bagaimana bentuk musiknya yang Anda sampaikan ini, Pak? Ya. Siapa namanya, Ando? Pak, siapa namanya, ya? Hamba Allah? Ya, musik anak-anak, Ustaz. Maksudnya bagaimana musik anak-anak? Ya, seperti yang di lagu-lagu anak-anak itu, Ustaz. Oh, Anda usahanya membuat lagu anak-anak? Bukan seperti itu. Kami rencana membuat usaha yang berhubungan dengan musik, dengan permainan anak-anak. Gitu. Permainan atau musik? Ya, permainan anak-anak. Di dalam itu terdapat musik. Permainannya permainan apa? Kalau permainannya permainan mandi bola, dengan balon gas, anak-anak yang dibesarkan lewat kompresor, Ustaz. Boleh. Tapi musiknya jangan pakai musik lah. Nah, itu makanya saya mau tanyakan ke Ustaz. Pakai, kan ada apa instrumen-instrumen yang bukan pakai musik ada kan ya, pakai suara akapela begitu. Bisa insyaallah taala. Karena itu juga berhubungan dengan wanita-wanita yang mungkin sebagian juga ibu dari anak-anak tersebut tidak menutup aurat, Ustaz. Gimana kalau menurut saya? Tidak apa? Mungkin dari ibu-ibu anak-anak tersebut yang ikut bermain di permainan yang jarang saya buat itu, banyak juga ibu tersebut yang aurat. Buka aurat ibu-ibunya? Iya, sebab... Enggak ada masalah, itu buat saja jam khusus anak-anak dan ibu-ibu, ya. Jam khusus anak-anak dan bapak-bapak. Sehingga mereka tidak ada khawat, walaupun mereka buka aurat, ya, Anda usahakan yang jaganya pada waktu ibu-ibu adalah perempuan. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Mohon diulang kembali, Ustaz. Anda jadikan pada jam khusus itu ibu-ibu dan anak-anak, nanti ada jam bapak-bapak dan anak-anak. Pada jam ibu-ibu dan anak-anak tadi, yang jaganya adalah perempuan yang di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, masih ada? Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Midhall di Jambi yang tadi, Ustaz. Iya, Pak Midhall. Iya, mohon maaf. Nyambung yang tadi, Ustaz. Misalkan teman saya ini gajinya 10 juta ya, terkait zakat mal atau zakat profesi. Pengeluaran satu bulannya 4 juta, Ustaz. Jadi sisa bersih 6 juta. Kalau setahun berarti sekitar 72 juta. Untuk zakat malnya itu kan 2,5%, Ustaz. Apakah perhitungannya sudah benar seperti itu, Ustaz? Sebentar. Gajinya 10. Iya. Pengeluarannya 4 juta. Iya. 10 juta, 4 juta sisanya 6 kan ya? Iya. Bulan pertama sisa 6 juta, sampai nisab? Belum, nisabnya 45 juta. Jelas, Pak Midhall? Iya, tapi kan hitungannya sebentar. Oh iya. Sebentar saya ajak Pak Midhall. Iya, iya. Bulan kedua, berapa sisanya? 6 tambah 6 berapa? Bulan ke 12. Sampai nisab? Belum. Nisabnya 45. Belum kan ya? Iya. Bulan ke 6. 6 kali 6 berapa? 36. Sampai nisab? Belum, Ustaz. Bulan ke 7 dia butuh sesuatu. Anaknya sakit atau mau sekolah segala macam, sehingga uang 36 tadi turun lagi menjadi 10 juta. Sampai nisab? Belum lagi. Sudah ada wajib zakat? Belum. Tidak. Faham, Pak Midhall? Oh, gitu. Masya Allah. Bilang Masya Allah. Bilang Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau nanti umpamanya tabungannya ini sampai 45. Iya. Kemudian setahun ke depan ditahan masih ada 45 dan tidak pernah turun. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya. Sampai setahun qamariyah baru dia keluarkan zakatnya. Ya, cukup paham jelas Pak Midhall ya. Yang lain. Oh, silakan. Ya, berarti kalau misalkan selama ini kan di total setahun berapa pengeluaran berapa sampai nisab udah dikeluarin gitu. Ya, selama ini itu salah Pak Midhall. Oke. Ya, Allah barik. Oke, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan lagi lain, Pak Reda? Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Firliana di Situbondo. Silakan Bu Firliana Situbondo. Ya, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini mau tanya Ustaz, kan saudara saya kan ini apa namanya nyambung kabel listrik gitu Ustaz. Apa? Kabel listrik gitu kan. Kenapa kabel listrik? Iya kan, apa namanya tuh kan ada TV-nya juga kan gitu ya. Saya nggak paham, dia ngapain nyambung listrik? Nyambung ke saya. Iya, maksudnya listriknya nyambung ke saya gitu Ustaz. Oh, dia tidak pakai meteran listrik sendiri? Nggak. Nyambung ke Anda? Iya. Ambil dari Anda, terus? Iya, kan ada TV-nya juga. sementara TV-nya kan bukan si TV Suna yang disetel gitu Ustaz, TV-TV lainnya, maksudnya TV umum. Gimana pembayaran listriknya itu satu bulan itu yang Ustaz? Uangnya maksudnya Ustaz. Uang pembayarannya untuk Anda, untuk listriknya? Iya. Enggak ada masalah. Gimana? Terima uang pembayarannya. Iya. Terima uang pembayaran dari dia. Iya, enggak apa-apa uangnya itu. Enggak apa-apa, tapi nasihati dia, Allah memberikan nikmat kepada Anda untuk mendapatkan listrik, jangan gunakan untuk maksiat kepadanya. Iya, jadi maksiatnya tuh anak juga kena ibasnya, Ustaz. Ingatkan kepada dia, dan enggak masalah kalau Anda katakan, kalau tetap Anda gunakan yang maksiat, saya akan hentikan. Silakan Anda urus sendiri. Ya. Iya, iya. Terus ini kan orangnya kan ini agak ini Ustaz. Kenapa? Orangnya kan ini Ustaz. Apa? Kita sudah tahu bahwa itu enggak boleh, sudah tahu gitu Ustaz. Disampaikan, kalian tidak tahu sampaikan kalau wajib Anda sebagai adik menyampaikan. Cukup boleh Bu Liana ya. Silakan yang lain. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada SMS Syahreda? Tidak ada. Assalamualaikum. Silakan dibacakan kalau ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hamid. Kurang jelas suaranya. Ya. Tidak kedengaran oleh saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Umur Rafif, Ustaz. Umur apa? Umur Rafif di Jakarta. Iya, Umur Rafif Jakarta, silakan. Ustaz, mohon maaf mau nanya. Sekitar waktu saya pernah ikut asuransi itu Ustaz, ya. 17 tahun yang lalu. Nah ini tahun kemarin jatuh tempo, saya dapat kayak dapat dananya lah gitu Ustaz. Iya. Nah itu kalau saya terima sekitar 22 juta sekian, padahal yang saya cicil sekitar 17-an lah, jadi pokoknya ada bunga. Ada bertambah 5 juta gitu ya. Sekitar 7 juta lah Ustaz, 7 juta lebih. Terus. Nah itu saya sudah keluarkan yang 7 juta karena saya waktu itu pernah nggak boleh lah itu kan riba ya Ustaz ya. Yeah. Saya udah keluarkan, udah saya kasih. Waktu itu saya kasihnya ke pakai miskin lah gitu ya Ustaz ya. Yeah. Tukang ojek yang kehilangan motornya, saya kasih untuk dia beli motor lah atau apa. Nah, nanti ini tahun ini sampai 5 tahun yang akan datang, itu saya masih dapat pertambahan 1 juta selama 5 tahun ke belakang ini. Nah, itu termasuk yang 22 juta tadi Ustaz, saya keluarin dulu lah di depan gitu Ustaz. Iya. Nah, itu apakah masih boleh enggak saya masih terima yang pertambahan 1 juta selama 5 tahun ke depan ini Ustaz? Terima, kemudian berikan kepada yang fakir miskin. Oh itu bukan hak saya lagi ya Ustaz, walaupun ribanya udah saya keluarin gitu Ustaz ya. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Oh baik Ustaz, kasihnya ke orang atau kita nyari yang lagi bangun jalan lagi kita kasih atau gimana ya Ustaz? Kemana aja, fakir miskin boleh, kepada kebutuhan umum juga boleh. Oh gitu Ustaz ya, baik. Gitu aja Ustaz, makasih banyak atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Arida, kalau ada. Silahkan. Halo. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina dari Bangka Belitung. Ibu Tina dari Bangka Belitung. Silakan. Ustaz, saya kan pegawai negeri. Saya mau bertanya, apakah gaji saya setiap bulan itu dikenakan wajib zakat penghasilan? Apakah bahwa zakat penghasilan itu ada? Maaf, Ibu Tina, gajinya berapa sebulan diterima? Kalau dulu gaji saya itu lebih kurang 3 juta satu bulannya. Sekarang? Kalau sekarang itu sekitar 8 juta. 8 juta belum sampai nisab. Nisabnya adalah 45 juta. Kalau gaji betina 45 juta ke atas, itu ya dikeluarkan zakatnya. Jadi sekarang belum sampai nisab. Ada syarat, rukun syaratnya ibu. Tapi kalau mau bersedekah silahkan, tapi bukan zakat wajib. Ya, cukup ibu Tina. Jadi kalau nisabnya untuk zakat penghasilan itu berapa Ustaz? 45 juta. Sekitar 80 gram emas. Ya. Kalau begitu terima kasih Ustaz. Allah barik fi ibu Tina. Hidayah cukup saya kira hidayah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup untuk pertemuan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.